Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah tauhid. Ya. Makna ayat ini atau kecocokan ayat ini dengan bab tauhid atau makna tauhid adalah tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Dan pada kesempatan yang telah lalu juga kita sudah sebutkan apa makna ibadah. Ibadah yaitu segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan atau perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Itu ibadah. Jadi ibadah itu ingat bukan hanya mencakup sholat, puasa, zakat, haji, bukan itu saja. Ibadah seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik yang mencakup ucapan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin, yang lahir terlihat oleh orang lain ataupun yang batin yang ada di dalam hati, itu namanya ibadah. Apa saja yang diridhai oleh Allah, ya, apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya, maka itu adalah disebut dengan ibadah. Contoh misalkan rasa takut, rasa harap, ya, ini adalah ibadah karena dia adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan dia berkaitan dengan ucapan apa perbuatan, ya, perbuatan. Rasa harap dan rasa takut termasuk ucapan apa perbuatan? Perbuatan. Yang zahir apa yang batin? Yang batin. Nah, itu ibadah. Contoh lagi, minta tolong, isti'anah, ini jenis-jenis ibadah. Kemudian istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan sempit. Itu bedanya antara isti'anah dengan istighatsah. Sering kita mendengar di luar sana orang-orang mengadakan istighatsah katanya. Istighatsah itu sebenarnya adalah minta pertolongan dari keadaan yang sempit. Sedangkan isti'anah hanya minta pertolongan. Ada lagi namanya isti'adzah, minta perlindungan. Ini semuanya adalah ibadah. Dan ini ucapan atau perbuatan? Isti'anah, istighatsah, isti'adzah. Ucapan apa perbuatan? Ucapan plus perbuatan, dua-duanya. Lahir atau batin? Lahir dan batin, ya. Nah, ini namanya ibadah. Berarti kalau itu semua ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah semata. Itulah yang disebut dengan tauhid. Ya, itulah yang disebut dengan tauhid. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang kedua. Ini juga sudah kita pelajari, yaitu surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wama walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Inilah tauhid. Ibadah kepada Allah, kafir seluruh kepada seluruh sembahan selain Allah. Itu tauhid. Ya. Itu yang disebut dengan tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi, dan menjadikan seluruh sembahan selain Allah kafir. Kita harus menjadi kafir terhadap sembahan selain Allah. Kalau seandainya ada di dalam diri seseorang, ya, di dalam diri seseorang menyatakan, ah mungkin orang-orang Nasrani itu menyembah Yesus, Ruhul Kudus itu benar. Saya tidak mau ah menyalahkan mereka, mungkin mereka benar. Ini tidak benar. Walau secuil pun ada perasaan itu. Ya, kita harus kafir terhadap apa? Seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang Hindu menyembah apa? Menyembah patung-patung, mungkin sembahannya itu benar. Saya tidak berani menyalahkan, saya tidak berani mengkafirkan. Nah, ini keliru. Karena yang namanya orang Islam itu harus dua. Pertama, menyembah kepada Allah semata. Yang kedua, harus kafir terhadap sembahan selain Allah. Itu orang Islam. Itu Islam yang sah. Ya. Begitu Islam yang sempurna. Dan itulah tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Harus ada penetapan. Nah, jadi mungkin bisa Bapak tulis, yang di dalam Islam itu namanya harus ada isbat kemudian nafi. Ya. Tauhid itu harus ada tauhid, harus ada isbat. Isbat itu artinya adalah penetapan. Illallah. Ya. Kemudian yang kedua, an-nafyu, peniadaan. La ilaha. Ya. Harus ada ini dua-duanya kalau tauhid. Ya. Artinya apa? Kita menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Kemudian kita menafikan seluruh sembahan selain Allah. Kita kafir terhadap seluruh sembahan selain Allah. Siapa yang tauhidnya tidak mencukupi dua ini, maka tauhidnya bukan benar-benar tauhid. Ya? Ini namanya tauhid. Harus ada nafyu dan isbat. An-nafyu meniadakan seluruh sembahan selain Allah. Apapun itu. Ya? Bentuknya baik dari manusia, baik dari hewan, baik dari jin, baik dari golongan manusia yang paling tinggi, nabi misalkan. Kita tidak boleh jadikan sembahan. Kita harus kafir terhadap seluruh sembahan. Dan menetapkan hanya yang berhak disembah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Ini yang disebut oleh para ulama rukun tauhid. Ya, itu yang disebut oleh para ulama sebagai rukun tauhid. Nah, di sini di dalam surah An-Nahl ayat 36 ada itu. Coba perhatikan, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Lihat. Telah kami utus, karena bapak-bapak enggak punya buku. Muskilahnya ini. Ya, jadi saya harus nulis. An i'budullaha an i'budullaha wajtanibu taghut, wajtanibu at-taghut. Ya, ani'budullaha wajtanibu taghut. Lihat, ini dari rukun tauhid apa? Ani'budullah, isbat atau nafi? Hah? Di sini isbat atau nafi? Lihat, isbat atau nafi? Beribadahlah kepada Allah semata. Isbat apa nafi? Isbat. Yang artinya apa? Penetapan. Ya. Artinya menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian di sini apa? Nafiun. Meniadakan sembahan selain Allah. Jauhilah taghut. Taghut artinya sudah kita jelaskan pada kesempatan yang telah lalu, yaitu sembahan, seluruh sembahan selain Allah. Nah, ini namanya tauhid. Ya, kalau tergabung dua ini, maka itulah disebut dengan tauhid. Yang artinya menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang artinya tauhid apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Apa itu arti tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Nah, ini contoh pengamalan tauhid dalam Al-Qur'an. Lihat. An ya'budullah, beribadahlah kepada Allah. Kemudian wajtanibu taghut, singkirkan sembahan selain Allah. Kafirkan terhadap sembahan selain Allah, apapun bentuknya. Ini tauhid. Ya. Ini yang disebut dengan tauhid, dan itu ada dalam Al-Qur'an. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan tentang ayat ini karena di dalamnya ada tauhid. Di dalamnya ada terdapat makna tauhid. Surat An-Nahl ayat 36. Ya. Kemudian beliau menyebutkan surat Al-Isra ayat 23. Saya kira pada minggu yang lalu belum ya, surat Al-Isra belum ya. Taib. Surat Al-Isra ayat 23. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ada yang berbaik hati mencari kitab matan, kitab tauhid, matannya saja. Yang ini kan syarah. Yang bapak-bapak pegang itu kan syarah, tebal. Saya tidak ingin syarah. Saya ingin hanya matan. Kayak matan Arba'in Nawawi kan pendek, cuma tipis buku pocket saja. Matan itu cuma buku pocket kecil, paling harganya 10 ribuan. Kalau seandainya tidak ada yang bermurah hati, kita kumpulkan duit kita. Karena harus punya bukunya, Pak. Kalau tidak, saya akan tulis terus. Seperti sekarang. Karena ini perlu penulisan dan Bapak tidak akan paham apa yang akan saya sampaikan kalau tidak memakai buku. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lihat. Di sini ada alla ta'budu illa iyyahu. Di sini ada tauhid. Lihat. Rabbmu menetapkan atau mewajibkan atau bahasa lainnya dan telah ditetapkan oleh Rabbmu. Apa itu yang telah ditetapkan? Yaitu sebuah perintah alla ta'budu illa iyya. Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Ini rukun tauhid. Ini apa? Isbat apa nafyu? Yang sebelah sini. Isbat apa nafyu? Apa? Isbat. Maksudnya apa? Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Lihat. Dan Rabbmu dan telah diwajibkan oleh Rabbmu. Allah telah mewajibkan. Apa yang telah Allah wajibkan? Alla ta'budu. Janganlah kalian beribadah. Isbat apa nafyu? Janganlah. Hah? Nafyu apa isbat? Masih bingung? Hah? Yang namanya nafyu itu peniadaan. Janganlah kalian beribadah. Ini penetapan apa peniadaan? Sepakat? Peniadaan sepakat? Janganlah kalian beribadah. Ya? Peniadaan ini. Artinya apa? Janganlah kalian beribadah kepada siapapun, kepada apapun, bahkan kepada nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad, jangan kalian beribadah kepadanya. Bahkan kepada malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, jangan kalian beribadah kepadanya. Dan kepada apapun dari benda-benda mati, makhluk-makhluk mati, jangan kalian beribadah kepadanya. Ini disebut dengan nafyun atau an-nafyu. Ya. Yang ini baru illa iyyah, melainkan, kecuali hanya kepadanya. Ini apa? Isbat. Selalu Pak, tauhid dua itu. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Luha mengatakan, tidak akan manfaat syahadat orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum dia kafir terhadap sembahan selain Allah. Bersyahadat 1000 kali enggak manfaat. Kalau dia masih mengakui ada yang berhak disembah selain Allah. Karena tauhidnya enggak terkumpul rukunnya. Karena rukun tauhid tadi isbat, kemudian apa? Nafyu. Bisa dibalik-balik, kadang-kadang nafyu, kadang-kadang di sini isbat, al-isbat. Yang penting harus ada dua itu. Paham ya, Pak? Peniadaan artinya mengkafiri seluruh sembahan selain Allah. Penetapan artinya apa? Menetapkan menyembah hanya kepada Allah. Monggo, ada yang belum paham? Ya Pak ya? Nah ini kan harus ditulis. Ini surat Al-Isra ayat berapa? 23. Surat Al-Isra ayat 23. Ya? Perhatikan nanti surat Al-Isra ayat 23. Di situ ada tauhid. Inilah makna tauhid. Dan ini bab yang pertama yang beliau sebutkan. Yaitu kitab tauhid. Maksudnya makna tauhid itu apa? Judul buku beliau saja kitab tauhid. Ya. Judul beliau bukunya apa? Kitab tauhid. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa hubungan ayat dengan bab? Babnya yang pertama makna tauhid. Ya. Enggak apa-apa, saya manual tidak mengapa. Yang penting kita belajar ya. Makna tauhid. Ini bab pertama, Pak. Makna tauhid. Ya. Ayat yang pertama ayat berapa tadi? Surat Az-Zariyat. Az-Zariyat. Lihat di Quran nanti 56. Yang kedua ayat berapa? An-Nahl ayat 36. Yang ketiga Al-Isra ayat 23. Lihat nanti ayat-ayatnya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ini cara beliau begini. Jadi, setiap kali beliau membuat bab nantinya, bab ayat-ayat, ayat hadis, hadis-hadis yang berkenaan dengan bab, yang berkenaan dengan bab seluruhnya seperti itu. Ya. Dan ini buku ini luar biasa hebat. Kita akan benar-benar paham penghambaan diri kita kepada Allah. Bagaimana sih seorang yang benar-benar bertauhid, beragama Islam, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah definisi Islam. Bapak kalau ditanya, apa itu Islam? Jangan ada yang jawab Islam I Isa, S Subuh, L Lohor, A Asar, M Maghrib. Jangan ada yang jawab itu. Ya. Islam adalah mentauhidkan Allah satu. Jadi unsur Islam itu tiga. Mentauhidkan Allah. Yang kedua, taat kepadanya. Yang ketiga, syirik kepada selain Allah. Berlepas diri kepada selain Allah. Itu tauhid. Itu Islam. Yang sangat erat dengan kaitannya dengan tauhid. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, perhatikan beliau menyebutkan ayat wa'budullah, surah An-Nisa ayat 36. An-Nisa, nanti lihat di dalam Al-Qur'an, An-Nisa ayat 36. Saya tuliskan ayatnya. Ini mohon maaf ya, saya sering menulis karena memang kita belum punya bukunya. Dan itu pentingnya kita punya percetakan. Dan sebagai pengetahuan, kita ini kedahuluan orang. Saya sudah ditawari di daerah Jawa, banyak sekali orang-orang yang menawarkan diri untuk mencetak buku-buku saya. Dan kita belum punya percetakan. Kota sebesar ini, Ahlus Sunnahnya belum punya percetakan. Ini lil asab, sangat disayangkan sekali. Taib. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha. Afwan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Perhatikan mana yang isbat, mana yang nafiu. Saya artikan, dan sembahlah kalian Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Mana yang isbat, mana yang nafiu. Mana yang nafiu, mana yang isbat. Mana yang penetapan dulu? Wa'budullah. Alhamdulillah, paham. Alhamdulillah. Wa'budullah, sembahlah Allah semata. Ini namanya isbat. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini apa? Nafyu. Ya, ini nafyu. Jangan kalian pokoknya kafir terhadap sembahan selain Allah, apapun itu bentuknya. Keris kah? Kemudian apa namanya? Cincin kah? Gesper kah? Ya, apa saja. Jimat segala macam dengan bentuknya. Piring yang sudah diraja-raja, batok kelapa yang sudah diraja-raja, harus kafir terhadapnya. Ya, jangan pernah percaya, harus kafir. Wa'budullah, beribadah hanya kepada Allah. Prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Ketika misalkan ada keluarga kita yang sakit, minta kesembuhan dari Allah. Dan jangan pernah minta kesembuhan dari selain Allah. Itu praktek tauhid. Ya. Ini. Ketika kita membutuhkan rezeki, minta kepada Allah. Dan jangan pernah minta kepada selain Allah. Itu praktek tauhid. Isbat dan nafyu, atau nafyu dan isbat. Nah, ini surat Surat An-Nisa ayat 36. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-An'am ayat 151, 153. Al-An'am 1 3. Apa ayatnya yang berbunyi? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla alla tushriku bihi syai'an. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tushriku bihi syai'an. Lihat. Artinya, katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kul, ini faedah, disilahkan dicatat, setiap ucapan kul di dalam Al-Quran menunjukkan redaksi dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu berarti perintah untuk umatnya. Setiap ucapan kul, lafad kul, adalah redaksi perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah redaksi perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu merupakan perintah kepada umatnya. Yang itu merupakan perintah kepada umatnya. Perhatikan di sini. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau, ke sini kalian wahai ahlul kitab. Ke sini. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan atlu itu aku bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Ma apa harrama yang telah diharamkan Rabbukum oleh Rabb kalian alaikum atas kalian. Apa yang diharamkan? Ini perintahnya di sini. Alla tusyriku bihi syai'an. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini faedah yang selanjutnya, ya. Lihat di sini mana nafiyunya, mana isbatnya? Alla tusyriku bihi syai'an. Apakah cuma ada nafiyu saja atau isbat saja? Janganlah kalian mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Ada apa di sini? Nafiyu apa isbat? Penetapan atau peniadaan? Peniadaan saja. Betul kan? Peniadaan saja. Isbatnya tidak ada kan? Ya. Lihat. Ini cuma ada nafiyu. Ya. An-nafiyu. Artinya peniadaan. Bahwasanya peniadaan sembahan selain Allah. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kaedahnya, setiap peniadaan menunjukkan kepada penetapan. Catat baik-baik itu. Setiap peniadaan menunjukkan kepada penetapan. Ketika kita meniadakan sembahan selain Allah, berarti pada saat yang bersamaan kita menetapkan sembahan hanya untuk Allah. Paham maksud saya? Ya. Setiap peniadaan menunjukkan kepada penetapan. Kalau kita meniadakan sembahan selain Allah, ya, janganlah kalian mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Ini peniadaan. Ini menunjukkan kepada sebenarnya apa? Penetapan. Maka kaidahnya tadi, setiap peniadaan menunjukkan kepada penetapan. Apa maksudnya? Setiap peniadaan sembahan selain Allah berarti secara tidak langsung kita menetapkan sembahan yang berhak disembah satu-satunya hanya siapa? Allah, secara bersamaan. Jadi enggak perlu saya mengatakan, ya, Alla tusyriku bihi syai'an wa'budullah. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dan beribadahlah kepada. Enggak perlu. Cukup ini. Peniadaan saja menunjukkan kepada penetapan. Ini kaedah. Ya, ini kaedah. Setiap peniadaan menunjukkan kepada apa? Penetapan. Surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, yarhamukallah. Dan subhanallah, perhatikan ada faedah lain dari surat Al-An'am, dari mulai 151 sampai 153 itu adalah apa-apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Silahkan dicek dan silahkan dimaknai, dipahami maknanya, maksud saya dipahami maknanya dan diamalkan. Karena itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca sekarang. Benar enggak surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 itu semuanya perintah. Saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Lihat. Katakan wahai Muhammad, ke sini wahai ahlul kitab, aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Siapa yang ingin tahu apa yang Allah haramkan, baca surat Al-An'am 151 sampai 153. Maka faedahnya, siapa yang ingin tahu apa yang Allah haramkan, maka silahkan baca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Faedahnya, siapa yang ingin tahu apa yang Allah haramkan, maka silahkan baca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Saya bacakan ayatnya. Katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab, ta'alau, kesinilah kalian wahai ahlul kitab, aku bacakan apa yang kalian, apa yang Rabb kalian, apa yang Allah kalian haramkan atas kalian. Yang pertama, ini yang disebut dengan Ten Commandments, 10 ya, larangan Allah Subhanahu wa taala. 10 apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Berarti larangan untuk durhaka. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Ini banyak sekali sekarang. Ya. Jangan kalian membunuh anak-anak, membuang anak-anak karena miskin, dia buang anaknya. Jangan. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian, wahai para orang tua, dan kepada anak-anak kalian. Jadi enggak usah repot. Tenang aja, wahai para orang tua. Yang keempat, wala taqrabul fawahish. Jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahishah, perbuatan zina dan sekitarnya. Ini yang keempat. Ma zahara minha wa ma batan. Baik yang lahir ataupun yang batin, yang tersembunyi. Perbuatan fahishah yang tersembunyi ataupun yang terlihat jelas, ini diharamkan dalam agama Islam. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan kecuali dengan kebenaran. Maksudnya apa? Jiwa-jiwa yang Allah haramkan, yaitu apa? Orang-orang muslim, orang-orang kafir zimmi yang hidup mereka dengan upeti bisa hidup di tengah kaum muslim. Ya. Ini jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun. Sudah berapa itu perintahnya? 5, ya. Itu ayat yang ke-151. Ayat yang ke-152, wala taqrabu malal yatim. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan kebenaran, dengan perbuatan yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai mereka dewasa. Nah, ini yang menunjukkan definisi anak yatim itu, Pak, adalah apa? Anak yang meninggal bapaknya. Enggak, bapaknya saja. Ya, anak yang meninggal bapaknya, kenapa? Karena sang bapak adalah kepala keluarga yang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Anak yang masih kecil, yang belum baligh, yang meninggal bapaknya. Ya, kalau sudah dewasa bukan anak yatim lagi. Makanya keliru kadang-kadang orang mengatakan kalau sudah tua dirinya, saya ini sudah yatim piatu, mana zakatnya dong? Biasanya kan kai-kai sama cucunya begitu. Kalau ada zakat, wahai cucuku, kasih ke saya kan yatim piatu karena bapaknya ibunya sudah meninggal. Ya, enggak, kalau sudah dewasa itu bukan anak yatim lagi. Ya, itu yatim overdosis nih. Taib. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Yang keberapa itu? Yang ketujuh. Dan sempurnakanlah timbangan dan takaran dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberati seseorang kecuali dengan kemampuannya. Artinya, kalau lagi nimbang, usahakan adil. Meskipun kadang ada kurang sedikit, ada kelebihan sedikit, kami tidak memberatkan sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi usahakan apa? Adil. Dan jangan jadi mutafif. Baik si penjual atau si pembeli, jangan jadi mutafif. Saya jadi tergerak untuk menjelaskan ini. Ten commandment. 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah bagus sekali, bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Jangan jadi mutafif bagi penjual. Penjual mutafif bagaimana? Timbangan orang dikurangi. Atau mutafif bagi pembeli, enggak boleh. Si pembeli juga jangan jadi mutafif. Kan ada surat Al-Mutaffifin. Surat ayat juz berapa itu Mutaffifin? Juz 30, ya, surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza katuhum aw wazanuhum yukhsirun. Lihat, wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang mutaffif. Alladzina idzaktalu, yang mereka jika minta timbangan, alan nasi yastawfun, mereka ingin kalau jadi pembeli ingin kalau ditimbang itu lebih. Bang, jangan lupa yang hangatnya ya, Bang. Kalau di Banjar kayak betul biasanya tawaripang panasilah. Nah, itu tidak boleh itu. Ya. Oh, daging kurma enggak jadi masalah karena bukan apa namanya? Jual beli. Ya. Penjual juga begitu, tidak boleh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka nimbang atau menakar, maka mereka mengurangi. Nah, jadi dua-duanya, mutaffif itu dua-duanya. Jangan kasih nama anak mutaffif. Kan lagi model kasih nama anak yang belum pernah dinamai orang sebelumnya. Kasih nama anak iblisnya sekalian. Iya, sering saya ditanya, Ustaz, kasih nama anak saya yang belum pernah satu orang manusia pun bernama dengannya. Gimana nyarinya coba, subhanallah. Ya. Taib, Abu Lahab sekalian gitu. Ya. Yang keberapa itu? Yang ketujuh. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata-kata, adillah. Artinya kalau jadi saksi, adil. Meskipun yang kita jadikan saksi, yang kita bersaksi atasnya adalah kerabat kita. Bersaksi atas dengan bersaksi karena itu beda. Bersaksi atas artinya kita lagi bersaksi melawan dia. Tapi kalau bersaksi karena dia, artinya kita lagi membela dia. Meskipun kita kalau jadi saksi lagi melawan kerabat kita, maka bersaksilah dengan saksi yang adil. Ya, bersaksilah dengan saksi yang adil. Kemudian wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah tunaikanlah. Ini yang keberapa? Yang kesembilan. Menunaikan janji. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tadzakkarun. Itulah wasiat yang diwasiatkan oleh Allah agar kalian selalu mengingatnya. Belum selesai ternyata. Yang ke-10, wa anna hadza shirathi mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpisah, keluar dari jalan yang lurus ini kalau mengikuti jalan-jalan yang lain. Suatu ketika, yarhamukallah. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis. Wa khatta an yaminihi khututan. Dan Rasulullah SAW menggaris dari sisi kanannya garis-garis-garis. Kemudian garis-garis-garis-garis. Sisi kirinya juga garis-garis-garis. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza sabilullah." Inilah jalan Allah. "Wa hadhihi subul." Dan ini jalan-jalan. Artinya jalan selain Allah. "Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih." Di setiap kepala dari jalan itu ada syaitan yang mengajaknya kepadanya. Entah ini jalan syahwat, subuhat, syahwat, subuhat, syahwat, subuhat, atau yang semisal. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tadi, surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza shirathi mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah. Wa la tattabi'u subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka jika kalian mengikuti jalan yang ini, kesini, nanti kesini, nanti kesini, ya, maka kalian akan keluar dari jalan ini. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Coba ilustrasi seperti ini, gambaran seperti ini membuat kita jadi mudah kan memahami. Begitulah cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar. Ya. Beliau menggaris. Kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana, beliau menggaris bahkan dengan tangan beliau karena dulu tidak ada pulpen, tidak ada kertas. Jadi ini cara pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sama seperti beliau mengajar, kata beliau, ya, beliau pernah gambar seperti ini. Mungkin bisa dikupas gambar-gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menarik itu. Saya akan tulis nanti gambar-gambar yang pernah digambar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menggambar seperti ini. Kata beliau, "Hadhihi, ini adalah ajal." Kematian. Ini adalah apa? Kematian. Kemudian ini angan-angan manusia. Angan-angan apa? Manusia. Ini amal. Angan-angan manusia. Amal. Bagus, kasih nama anak amal. Artinya cita-cita yang tinggi. Amal. Kemudian, tapi amalnya terlalu tinggi sehingga terputus dengan ajalnya. Bagian manusia kan terlalu tinggi amalnya. Tidak sadar kalau sananya besok dia mati. Saya 5 tahun akan datang begini, begini, begini. Tapi lupa dia bahwasanya sebentar lagi atau kapan saja malaikat maut akan mencabutnya. Inilah gambar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mendengar dari streaming, terutama yang dari Banjar, tidak hadir ke masjid, enggak tahu gambar ini. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan. Kalau sudah kita pahami ya ayat itu dan akan saya bahas nanti insyaallah taala 10 kan jadinya, betul ya? 10 perintah Allah. 10 commandment dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagus untuk dibahas karena sangat bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nah, beliau menyebutkan akhirnya hadis. Ini hadis. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang saya katakan tadi Imam Bukhari, bukan ya, Imam At-Tirmidzi maksud saya. Hadisnya berbunyi qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang di situ ada stempel beliau, wasiatnya yang ada stempel beliau, falyaqra, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, surat Al-An'am ayat 151 sampai surat Al-An'am ayat sampai 153. Kemudian beliau membaca ayat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya di ayat yang ke-152, wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awful kayla wal mizana bil qisti la tukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum wa kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini 10 ya. Ada perkara menarik Pak di ayat yang ke-151. Bapak silahkan cek nanti Al-Qur'an ayat 151 surat Al-An'am. Lihat perkara menarik. Ya, silahkan nanti cek dalam Al-Quran Al-An'am 151. Ketika Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum," lihat ya, "min imlaq nahnu nar zuqukum wa iyyahum." Nah, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Ada ayat di dalam surat Al-Isra, sebentar saya carikan, yang hampir bersamaan dengan itu. Dan ini mukjizat Al-Qur'an menarik. Ini mukjizat Al-Qur'an yang sangat menarik. Dalam surat Al-Isra kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala. Iya, surat Al-Isra ayat 31. Bandingkan ayat ini, mudah-mudahan ini menjadi pelipur lara bagi orang tua yang kadang-kadang sedih menafkahi anak istri, di mana saya mencari nafkah untuk anak istri saya. Mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi para orang tua. Surat Al-Isra ayat 31. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq." Ini sama ayatnya, ya. Lihat, ayatnya sama. "Wala taqtulu auladakum." Tapi di sini lihat bedanya, khasyyata imlaq. Nahnu narzuquhum, lihat ini bedanya, wa iyyakum. Ya, nanti silahkan perhatikan perbedaannya antara ayat dengan ayat yang di samping. Khasyyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, lihat, jangan ada yang nulis. Lihat sini, wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh ke anak kalian. Sama dalam artian membunuh, melempar, membuang, menyerahin kepada orang. Ya, sama itu. Semakna. Ini juga sama. Wala taqtulu auladakum. Sama kan ayatnya? Sama ya. Lihat, min imlaq, karena miskin. Artinya karena memang kalian sedang miskin. Miskinnya sudah ada. Jangan kalian telantarkan anak kalian. Ya, karena miskin. Miskinnya sudah ada. Sudah terjadi pada orang tua tersebut. Miskin. Kenapa? Nahnu narzuqukum. Lihat. Kami Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Kalian di sini siapa? Orang tua. Orang tua. Ya, orang tua. Wa iyyahum, mereka. Dan kepada mereka. Mereka di sini siapa? Anak-anak. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian, wahai para orang tua, dan kepada anak-anak. Ketika Allah menyebutkan kemiskinan sudah ada, Allah menyebutkan apa? Orang tua duluan. Baru kepada anak. Jangan takut kalian. Jangan sengsarakan anak kalian. Kami yang akan memberikan rezeki kepada orang tua kalian. Orang tua, wahai para orang tua. Ya. Kemudian kepada anak kalian. Kalau itu sudah ada, apa? Kemiskinannya. Ini motivasi pertama. Motivasi kedua lebih ringan lagi. Baru kira-kira. Baru kira-kira, ya. Wala taqtum auladakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Khasyyata imlaq. Artinya apa? Hanya rasa takut miskin. Takut miskin. Miskinnya belum pasti. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Miskinnya belum pasti. Nanti kalau kita punya anak lima gimana ya? Siapa yang ngasih rezeki? Takut miskin kalau banyak anak. Ya? Khasyyata imlaq. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Nahnu, kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Mereka siapa? Anak. Anak dulu. wa iyyakum, dan kepada kalian. Kalian siapa? Orang tua. Karena baru takut miskin, belum terjadi miskinnya. Subhanallah. Ya. Luar biasanya Al-Qur'an. Hah? Yang paling banyak ini. Ini jarang. Kalaupun ini terjadi, jangan juga takut. Kenapa? Karena Allah bahkan mendahulukan memberikan rezeki kepada orang tua, baru kepada anak. Dan itu hikmah Allah dalam firman-Nya. Ya. Ini disebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Mushtabah. Ayat-ayat yang sama-sama. Orang akan disebut benar-benar zauqnya, benar-benar ilmunya dalam terhadap Al-Qur'an ketika mengetahui hal-hal seperti ini. Karena hampir sama. Ini yang tahu hafal Qur'an. Kan banyak ayat-ayat yang sama kan. Kadang pakai kum, pakai hum, pakai kum, pakai hum. Itu ada sebenarnya ada semacam rahasia di dalamnya. Tidak ada yang mengetahui itu kecuali orang-orang yang benar-benar berilmu tentang Al-Qur'an. Karena dia benar-benar meneliti tentang Al-Qur'an. Bukan sekedar pembaca. Bisa dipahami ya? Ini motivasi untuk orang tua. Jangan pernah takut, Pak. Baik sudah miskin atau masih belum. Ini yang paling banyak kata. Beliau ngaku sendiri. Ini ya. Semua dari kita mungkin merasakan itu. Khosyatu imlaq. Baru takut miskin, belum masih miskin. Maka jangan takut. Kenapa? Nahnu narzuq. Kami yang akan berikan rezeki kepada anak kalian. Tenang aja. Dan juga langsung kemudian langsung kepada kalian juga. Yang pertama didahulukan anak, ya, karena baru takut miskin. Yang kalau sudah miskinnya didahulukan siapa? Orang tuanya. Paham, Pak, ya? Nah, ini enggak bisa kalau saya ngomong doang, Pak. Harus ada papan tulis. Bisa dipahami ya, Pak, ya? Nah, ini faedah yang sangat menarik sekali dari ayat Al-Qur'an yang mudah-mudahan itu menjadi pelipur lara kita dalam mencari rezeki, terutama para lelaki yang merupakan kepala keluarga untuk anak-anaknya, untuk bahkan istri, untuk adik-adik kadang-kadang, untuk orang tua. Jangan pernah takut. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Ibnu Adam, unfiq 'alaik. Wahai anak Adam, sedekahlah. Aku akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian nafkahkan, Allah akan ganti. Itu janji Allah. Dan Allah tidak mungkir janji. Allah itu bukan manusia. Allah itu Khaliq yang tidak pernah mungkir janji. Dan itu sudah banyak orang membuktikannya. Ya. Ada hadis lagi yang lain yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Tapi waktunya sudah habis. Ini yang bisa saya sampaikan. Inilah cara yang akan kita pakai nanti di dalam pembacaan kitab Tauhid. Saya sangat berharap bapak-bapak bisa mencari matan, ya, jangan syarah, matan kitab Tauhid, ya. Karena kalau kita tidak memilikinya, maka kita akan bingung nantinya mengikuti pelajaran ini. Dan padahal ini adalah sumber dan pokok dasar dari seluruh amal ibadah kita. Bapak pintar fikih, bapak pintar ilmu tafsir, pintar ilmu hadis, tidak manfaat kalau seandainya akidahnya bobrok, ya. Kalau seandainya tauhidnya rusak. Nah, makanya ini adalah sumber atau landasan pokok dasar ilmu dalam agama Islam, yaitu akidah. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada masih 10 menit. Ustaz, masalah tauhid, Ustaz. Kebiasaan para penghulu biasanya mau menikahkan seseorang. Mereka disuruh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat kembali. Yeah. Apakah itu ada nas atau diperbolehkan seperti itu? Iya. Yeah. Saya tidak mendapati kalau orang mau menikah sebelum ijab dan qabul dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak. Cuma mungkin itu istihsan. Artinya merupakan anggapan sesuatu yang baik bahwasanya yang di hadapan kita ini adalah muslim dengan muslimah. Yang di hadapan kita ini adalah seorang muslim yang beragama Islam karenanya dia mengucapkan syahadat, karena anak saya tidak akan mungkin menikah dengan seorang laki-laki kafir. Nah, itu saja. Tapi istihsan ini tidak benar. Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Wallahu a'lam. Dan saya harap sebelum saya jawab pertanyaan yang lain, saya harap bapak-bapak yang hadir rutin hadirnya, karena ini baru-baru mulai, Pak. Ya, dan juga setiap hari Ahad saja. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa rutin. Nah, yang lain? Nah, pakai mic, Pak. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata nahnu itu maksudnya Allah Ta'ala-nya. Bagus, Pak. Ya. Kata nahnu yang artinya kami, kok bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami itu kan dalam bentuk plural. Maka jawabannya gampang. Dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab lebih tepatnya, bahkan dalam seluruh bahasa, kita biasa menyebutkan kata kami atau kita untuk sebuah kebesaran, untuk sebuah ta'zim. Jadi nahnu di sini bukan untuk lil jamak, bukan untuk jamak. Banyak bukan, tetapi untuk ta'zim, kami. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar, agung. Ya. Iya. Artinya dalam penyampaiannya itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam tempat yang besar, kemudian menunjukkan keagungannya, ya begitu, bukan menunjukkan kepada jamak. Jangan diartikan kami jamak yang artinya kemudian banyak, tetapi menunjukkan kepada besarnya Allah, agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jazakallah khair tadi, bukan seakan-akan ya, tapi menunjukkan kepada besarnya dan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikut nih.